Alim tau no to ngerti siro. Anna bena iki na satemne iku ngarepe tangan-tangan kita. Ngarepe kita jero ngarep darani ngarepe tangan, mesti ngarepe kita. Aku batan ono jalan terjal sing naik iki jeneng aku. Pak Ustan Tor Angel. Laes aduh kang ora iso munggah ring aku. Sopo ilal mukhifun kecuali wong sing ngringakno beban. Kata khofan itu sebuah kecuali wong sing ringakno bebane. Ola dawuh sapa rajul lan ya Rasulullah. Aminal mukhifina ana to iku setengah saking wong sing ringakno ana uta ingsun. Aminal mukhilin to aku termasuk wong sing berat. Sekulon termasuk wong sing bebane ringan apa bebane berat. Ola dawuh sapa Nabi Ain dakato amu ya. Ain dakano to iku ono saling sira to amu ya mesti jatah mangan sedina. Ola dawuh sapa rajul naambi. Pakola Rasulullah wa to amu goten kuwi di mangan jatah sesuk. Ola dawuh sapa rajul naambi. Pakola Rasulullah wa to amun fata goten. Lan kuwi di panganan sawise sesuk sesuk berarti hari ketiga misalnya kola kabeh sapa rajul lagoten iki saiki dina kuwi Selasa berarti Rabu duwe Kamis Rabu iki pokoke Rasulullah lakana wawana kuwi tekan sandinge sira foto amu salah sati agame apa duwe jatah mangan telung dino umpama kowe di jatah mangan telung dino kunta moko ana sira kunta mesti setengah sange wong sing matune wis kata sekolah ingin ngaji sore pun buatan gua play mal itu riwayat yang kebetulan dipilih apa tidak? Mana gua play matur, uang gua rawa oleh orang ngaji rawa oleh dosa. Pemula mojo kita mesti to tambah dosa. Gua dosa mana kau minta fatwa tambah banyak dosa. Karena tadi ya, Abu Dar kata sekolah ingin cerita, kau pun ngecek tentang ikhya tentang itu. Abu Dar itu memang kebetulan dia riwayatkan hadis-hadis seperti itu dan beliau spesialis sufi dan dia tidak pernah separuh-separuh. Sehingga misalnya wong di jatah mangan rebu, kok di jatah mangan apa? Kemis, kok nganti di jatah rondino, itu berarti wong seberat hisab. Abu Dar itu rawani duwe kok pernah. Kan kata sini kalau matur dewe Imam Ghazali hampir semua dewe ulama wal asbat fi syariah yang diakui syariah secara masif terutama laku itu iyalin di keluarga itu iddikharu kuti sana itu jatah mangan setahun itu ragu du misalnya gue di beras jatah setahun gak misalnya di penghasilan atau di kebun atau di gaji maka alasannya Imam Bukhari termasuk Imam Bukhari ikut berpendapat itu sing lazim menurut sejarah itu iktikhor kuta sanatin iktikhor kuta sanatin ini misalnya sak pulau misalnya kiai sering ditamu ya misalnya ini ngomong minimal ada beras 10 kilo terus yakin bar seminggu ya no terus gimana ya barang minggu terus gimana ini Dawi Imam Bukhari Dawi Surahul Bukhari nyatane Nabi nu gadah tanah khoiper, tanah fatak sing amsaka hali nafsi yang Nabi itu mengelola sendiri untuk likuti iyalihi untuk menjaga keluarga weling-weling jadi berawal dari ngaji Abu Dzar terus fatwa Abu Dzar itu mau sohabat itu kakak cara berpikir ya banyak, cara bermadzhab ya banyak, dan semuanya ala hakin, semuanya adalah benar, maka ini pilihan. Boten terus jadi al-muftabah, jadi orang jali tidak menjadi sesuatu yang bisa nopo difatwakan secara nopo masif. Ya logika paling gampang, paling gampang ya. Dan kalau betul ini menjadi perbuatan, itu mau nonton awas ya. Orang menggunakan orang agak, nak betul ini jadi berdoain berarti gak ada zakat kan? Karena setiap orang harus gak punya kecuali jatah seso. Padahal kalau semua orang harus gak punya kecuali jatah seso, artinya seluruh umat Islam gak punya satu niso. Paham ya? Nah semua orang gak punya satu niso, berarti Allah orang mungkin wajib no zakat. Nomor dari awal orang bakal wajib zakat, mustahil kabeh. Paham ya? Ini dari Imam Ghazali atau zalika salaf wal kholaf. Jadi perilakunya orang salaf kholaf apa mana tokoh rata-rata itu ibtikhar uti sana. Jadi itu dua ibtikhar utan apa sana dilingi-lingi. Pertama singman lagul iyal orang yang sudah berluar mulanya ngaji di sebelah kali ulur matur ngaji. Nanti ngerti ya coba kita berus itu fatwa paling pinter-pinter jelas nunggu ini kita nasuk wibat bisa ikut dua wakil-wakil monggo kudu ake ngkere o kampanye mudah di dua sini rapetah wawon sini wong engkek orang oleh ya ilmu itu kata variasi syariat itu kata wes jelas aja nanti u seneng sodako seneng ngekek uang jadi logika nih wae uang so ngekek u mergoni ngomah ono taram boyo uang mikir seneng aja sejarah melarati nabi sejarah kok cuma melarati nabi sodako nabi. Wong sedekah berarti ana sing di nggo. Paham nggih? Ana sing tinggo sing disedekah. Paham ya, lumane cukuman sepihak-sepihak ini ora oleh. Ana misale kowe nyejar nabi marat rate popo berarti kebodo nyaran nabi ora tau sedekah ora duwe. Apa iku apa apa sejarah ini buruk sekali. Paham nggih tetes bola-bali kula matur. Sahabat nabi sing spesial ngriwatno marat niku tanjen nabi. Itu memang pilihan beliau, ya gak apa-apa memang itu hanya Bilal misalnya ikut melok partai ini. Kalau yang ikut partai ini Bilal, Ammar, Suhaib, kenapa melok tak tambah no? Ketuaannya itu Abu Dhar ya. Terus ada situ Bilal, Suhaib, Ammar, Abu Dhar ada tua-tua Suhaib, kaya raya Abu Dhar. Sangi Suki udah ini mantel zaman jadi sohabat itu melarat, nah lesu nanti kesempat. Dene mantel bareng suka ku nak ngidu ning kok dene ku dipakean sutra khusus ku ngidu. Ku kompleten-kompletenan. Ku nunjukno nek dene wis merdi. Masyhur wae Abu Hurairah. Dadi dene dikalambi mewah. Mewah ya ora. Cara saiki sapu tangan cara dhisik kan gak ono tisu. Sapu tangane dene ku cara saiki kok sutra kok katon. Wong anggere ngidu dicon wong akeh. Delok Abu Hurairah saiki dhisik kok arani kere ramangan nanti kesemper. Saiki ngidune wae ning kain maksudnya nek siwa. Masyarakatnya dhisik sahabat mbok piye kok iso ngono. Salat lha senengane ngidu. Sahabat dhisik yo unik. Kan dhisik ku modal tanah apa? Singgo sujud itu kan tanah. Iso arep padha ngesai. Padha ngesai kaju apa tinggo ngidu wong nek sepuh kan serang-sering ngidu iku bisa. Paham ya dadi sahabat yo unik. Nabi yo marahi ben nek tengah salat kok udu ngidu kan kon ngidukno nek tangan kiri apa? Tangan kiri terus kalau musam-musam jadi di sini faham ya lewat burera cok era suka modern dan orang yang tangan kiri tapi tuku kacu khusus tuh semangkal zaman melarat jadi dia ni orang itu dia ni gua akhir-akhir hayatnya ke koalisi presiden Abudar melarat nanti mati terus kok males untuk ratu popo bunga mati di tengah jalan itu sampai sukses dia ni orang itu persisten Abu Dhar ni, tapi ya saya Abu Dhar ya saya. Kalau lagi setuju, ya, itu memang itu pilihan. Sementara yang sama ngerti, nah itu ke al-muftab. Kenapa saya nerangkan begini? Bukan berarti saya bilo suke, kalau lah jurah suke. Ingat tu, kalau ni merasa tu sebagai pengiran, nah ayat Quran buat ribat no separuh. Kalau ribat dan jadi mampu jadi luar biasa. Beliau ngeritiknya gini. Memangnya hadis seperti ini, ya hadis ini yang diceritakan Imam Ghazali. Memangnya hadis seperti ini ada jaminan itu paling benar. Kalaupun paling benar apa semua sahabat Rasulullah kayak seperti itu. Beliau cerita panjang gitu. Misalnya ngeten. di Quran diceritakan misalnya orang-orang muhajirin yang miskin-miskin. Il fuqara il muhajirin yang miskin-miskin. Sampai sebagian ayat disebutno la yastati'u nadurkan fil ard. Bahkan gerak di bumi itu enggak mampu saking apa? Miskinnya. Paham nggih? Oke, itu satu periode. Tapi coba sekarang baca ayat berikutnya misalnya walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ada beberapa sahabat yang saking kayanya itu bisa menyediakan fasilitas untuk orang muhajirin. Padahal muhajirin pindah di Madinah itu lebih dari 5.000. Itu ada satu sahabat yang bahkan bisa menyediakan untuk orang 100 itu berapa hektar? Menyediakan rumah. Per sahabat yang hijrah itu kan satu keluarga. Satu keluarga kali sekian keluarga. Artinya apa? Quran pun cerita orang-orang yang berkemampuan bahkan memfasilitasi satu keluarga, satu rumah, kali sekian keluarga, ratusan. Terus kata Imam Ghazali lagi, kritik terhadap kekayaan dan kepangkatan itu adalah hasil. Nah, Imam Ghazali mulai cerita itu, am yasudunan nasa ala ma'atabu wa min fadli fakot a'atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmat wa a'atayna mulkan azim. Ini Alu Ibrahim, orang soleh-soleh. Nyatanya Allah menceritakan mereka punya mulkan azimah, punya kerajaan yang besar. Mana coba bagi melarat terus rogi suka dengki. Ya, kok melarat, ya, kok suka. Bisa bundar ini. Terus kecangkeman. Allah itu menceritakan orang soleh itu ada yang disifati wa'atainahu mulkan azimah, orang-orang yang tak beri kerajaan besar. Artinya gini, soleh partai melarat ya patah, partai miskin patah, partai sedengan gitu. Cuma kunani kuno sing rasulah lu akeh ngono. Tapi kalau bilang enggak ada bohong, kamu jelas ana ayat am yasudunan nasa ala ma atamu wa nabu. Di antara orang yang mendapat fadhil itu adalah Alu Ibrahim. Alu Ibrahim disebut pangeran wa atainahu mulkan azima dan tak beri kerajaan yang besar. Jika ada keluarga Ibrahim yang kaya, duriannya yang kaya ya banyak. Wong soleh suka kuat. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada tamu, sebenarnya berdaya. Jadi orang sakit sama orang pelayan malas. Masalahnya itu, malam salah harus hilang, boleh utangan. Boleh hilang, boleh teko. Nabi kehormatan. Jadi kalau bila-bila matur, saya tidak akan berhenti ngomong. Hukum itu selain akidah Islam, selain kalimat tauhid itu mesti variasi. Mergo piye-piye dari awal syariat furu'iyah itu syariat sing mesti mustalifah, mesti beda-beda. Ini Nabi Dawud, khilaf umati namun rahmah. Menurut ikhtilaf wa imati rahmah. Khilaf iman umatku, cek imamku, sing jadi pemimpin, kabeh nopo rahmah. Kalau orang sholat milih melara, terus wanang pengiran tetap sholat. Wiling-wilingan, nak sholat itu ragu di suga. Dia suargun. Orang suga, nunjukno, suga lah itu. Gak terjebak sugi tetapi gadah Islam. Terus bukti ketiga dari Imam Ghazali, ana ayat rijalillatuhihim tijaratu wala bi'un an dzikrillah. Sekarang rijal yang tidak diganggu oleh uang dagangannya. Berarti ini di uang dagang terus. Duwe tapi tidak mengganggu. Itu nunjukno nak dalam Islam itu enggak segalanya kayak Abu Dzar. Malah jelas kalau baca itu detail sekali karena saya punya niat baik. Ojo geman bapak ngaji ini gitu terus gede gede suka bapak ngaji bab melarat terus gede mau Islam sih. Ojo geman enggak sih suka bapak ngaji fadilah suka ojo geman gede mau melarat itu biasa lah. Asal kafe ilah buah buah bila kafe asal kafe lila buah bila ini kafe nabo. Jadi ini sebagian riwayat bukan segala-galanya. Ya semuanya mau caya tuh nih gampang gua atena mulkan azimah. Ada orang-orang soleh tapi sama Allah ditakdir juga punya mulkan azimah tapi tetap nopo soleh. Wal makalah tu sania tu tema kalah sing kedua gua anbadil hukama rohimah gua. Tiara dawu arbaatun hasanatun walakin arbaatun minka ahsan. Arbaatun di sifat papat nal kisoli sing bro-bro tingkah hasanatun aku. Bawati kang aran hasanah iku mau perkara ya Ta'ala kurang jadi gumantungan di gelan mau almatku pangalaman. Bawati mal dikira menang hasanah maksudnya ya hasanah al-hasan iku mau perkara ya Ta'ala kurang jadi gamantungan bihi lan mapa almatu pengalaman fil ajili ing dalam zaman saiki wasawa bulan dan opo ganjaran fil ajili ing dalam zaman ku. Jadi ya ta'ala ku bi matku fil ajil wasawa ku ya ta'ala ku bi sawabu fil ajil dalam sumpah. Walakin arba'atun tapi ne utai papat minha sangking ikilah arba'i wahsanul wiyabi. Walakin nangi walakin arba'atun tapi ne papat minha sangking arba'i wahsanul wiyabi. Sici al-khaya ubi sinan wawah teh khaya iku ingkibadun nafsi iku ngekang diri minsa'in sayang berkoro adoran krono wedi anil launi krono dibaidu fihi ing dalam amr. Yang darani izin itu menahan diri supaya dia tidak malu melakukan hal itu. Tapi gak sampai haram. Maksudnya menahan diri dari sesuatu yang enggak haram. Misalnya ke menahan diri sangka zina itu jenenge wajib, napa? Wajib. Tapi menahan diri sangka jaluk wong liya padahal kowe cukup, lha iku jenenge apa? Khaya, napa? Khaya. Jadi khaya itu kalau kalian malah kira nyolong ra zina jenenge mboten khaya, tapi kewajiban, napa? Kewajiban. Tapi nek kowe gak jaluk kanca, gak ngel-ngelo kanca, gak murahan aja-aja, gak tomak, lha iku jenenge khaya, napa? Al-khaya'u minar rijali utai sifat isen sangka wong lanang hasanul wa'abe walakin aku minal marati ku hasanul wa'abe wal-adlu utai sifat adil ita wasudu disini tengah-tengah benal ifroti antalane bebeko wa tafriti lan sembrono supaya maknanya sambil duduk jarani adil itu boros yora, irit yora, merdit yora, boros yora pokoknya separuh-separuh tengah-tengah mingkul ya hadin sangi sabun-sabun suci hasanul wa'abe. Walakin aku tak tipu ini utai adi minal umaro iseng bro-bro penguasa ega wil wilayah titik si wong sindi kekuasaan wakil wakil wakil watau batu utai tobat iru juu tik si balik ila wohi maring Allah Ta'ala iku ya halu iku iso ngudari apa tuh bihali bak nama ya bak bihali uqdatil isrori kelawan ngudari bundelan burung anil kol bisang yang hati. Tumal kiam memang konuli jumeneng dikuli hakin kan saben-saben hak lillahi ta'ala kati Allah ta'ala utai tobat minasehi sangi wong semistuwa iu hasanatun aku wong semistuwa iu abie tobat roh sama macam-macam tapi walakin nah tetapi nanti tobat minasehi sangi canom wa hasanul wabi ijak nom wa istobat itu luar biasa tuwa tobat agak tunggal wal judu te lomo ei ifadatuma tegese ngeke ifaidah perkoro memberikan perkara yang bagi kang sawib jokoma lali iwadin ora kok krono golek ganti minat agni aising bro-brong suki wakasanona wong suki lomo iwa ape walakina tetapi niat sifat lomo minal fukoro iseng bro-brong fikir wakasanu lu ape wong suki lomo iwa ape ape mana nang fikir lomo ya mau tapi aku fikir nama-nama raiso lomo wal makola te makola asali satu kang ketiga in babi hukama roti wan arbaatun te bareng papat ku kopi khatun ae. Bawa teng utai mal pikir om nang kopi hayu mah perkara ya taala ku kang dadi gumantungan di kelama apa adam apa apa wadonan cara kene apa mana kritikan iku wadonan fil ajil ing dalam saiki wal iko bulan gumantung apa siksa fil ajil ing dalam sumben mestine fil ajil boten fil ajil nggih sajane fil ajil ku sumben iku bahasa arab napa ajil buatan ajal buatan kata Paulus yang tengah Arab kan ajal fil ajil kan buatan fil ajal tapi nama kurang nama kurang hamzah panjang tu kan jadi semua analisis sebenarnya nama ajil ajal itu tempo lagi narbatan tetapi ini utawi papat minha sangking ikilah khoslah akbahu guluwe elek iki adambu alismu adambu te dosa ismu tekse dosa menasabi sanging kanom kok pikuna dosa canom kok elek tapi wa menasehi hilang sange wong tuwa apakul yang prapatan dhewe cawe dhewe canom wae elek nang tuwa tambah numpak sepeda motor kebut-kebutan niku canom wae elek apa menawa wis butuh wae ana sumur suwida aja do konvoi Harley aneh-aneh adambu menasabi kok pikun wa menasehi akbar wal istighalu te itu mumpul di dunia kelan dunia bi amti ati hati sekalan enak-enak dunia menal jahil sang yang budu kok bikin naik wong budu enak seneng dunia berlebihan naik wa menal alim ilan sang yang ngalim akbar tu naik bangkunya sing alim ribet ngurusnya wong dunia tambah elek kamaru ya anak sallallahu alaihi wasallam man istiada ilman man disapa ini wong istiada tambah sepuman apa ini ilman ilmunya walam yastad nanurah tambah sepuman fitunya yang dunia yang sudah apa ini kedingin lam yastad minna wahi labudan. Wong tambah ngalime mek donya kok tambah ora seneng. Wong tambah elmune, tapi ning donya ora tambah zuhud, iku ora tambah maring apa kecuali jarak jauh. Dene nek tambah ngalim kudune tambah gedhe. Nek gedhe donya wae ora ora tau donyane dibungono donya tapi kanggo akhirat. Tapi orientasine akhirat. Rawuh ngrewat nang ya hati sapa ilmi mangkene. Wataka suru tawi arasarasan fitoat ing dalam toat emuafakoti amrilai tegesi arasarasan nyocoki perintah Allah minjami inna si sayang sekabih ini menusul kopi kona elek arasarasan ngelakoni toat siapapun melakukan itu elek tabu amnal ulama ilan sanging ulama watola gadilan poro santri aladina rupanya mengake yatubuna kanggul iso peladina al ilma ilmu agbahu luwe elek wong budu arasarasan toat wa elek tapi nak ulama santri kok arasarasan luwe. Kalau sing terang terakhir, wataka buru teh wong sotai sombong menal asunya iseng berobong suke kopi kona elek. Wah menal fukor aku sanggup kiri apa gue elek kiri apa sombong wong sombong suke gue elek apa menaik wong. Wah serandi popo amin perapatan aku serang arah buta wong. Bos masya Allah. Ya aku mau melarat sombong pada. Just terus. Luar biasa. Tujuh nela es wong serawan wong kau tujuh. Tapi suara dia belum mau wong ayu. Ini bangga tujuh. Sambungnya mulana tuh lucu. Kalau badan orang normal aja masalah keseimbangan fatwa ini mendesak ya. Karena sekarang tuh banyak kiai yang sudah tidak banyak baca, sehingga tidak punya keseimbangan fatwa. Jadi itu bahaya kan. Umat akhirnya rada pilihan. Jadi jauh sampai fatwa itu uang mocone rake. Kebiasa kan jadi nabi ini uang rake. Kalau terang, kalau balik mari tentang kitab syiar untuk baru kayak Imam Jinder Ghazali. Nanti kan sampai begini. Pak Inna Rasulullah Bu Isa. Ketika Nabi itu subhanal asmiyah wal fukara, wabena sawahi bin mansila wabiri, wabena kata wakat. Tapi terang. Nabi ketika jadi Nabi itu orang kaya sudah banyak, orang miskin ya banyak, pejabat ya banyak, orang gembel ya banyak, macam-macam. Dan itu da'ahum. Mereka nak Nabi mengajak mereka itu dengan satu cara, yaitu as-sujud ilallah. Kabeh tidak sujud, tidak sembahnya. Tidak ada misalnya Nabi tidak ada orang suge, kon ngilangi sugi, tidak ada pejabat, kon ngilangi jabatan itu tidak. Imam Ghazali mendikan panjang itu. Karena Imam Ghazali tahu betul. Andikan semua fatwa kayak Abu Dar, gak ada zakat. Kamu ke uang dua ini sing dipangan sih. Lalu jadi hadmul Islam, merubono Islam. Wong Islam ganti sak nisok larat kabeh terus dikuasai Cina, dikuasai wong kafir kabeh apa saja. Kok pengen wong Islam ditindas Cina, ditindas wong kafir pula kabeh. Kepengin. Zillah kamu ni ku iso. Aku ku yo cuma mendorong Islam ke dunia, kok akhir orientasine dunia yo repot. Makanya mau jadi ngerti kan sudahlah. Afalu jami'is sahabat itu pilihan mereka dan kita sing penting sing mesti Nabi anti yo maksiat, napa? Maksiat. Makanya yang ada inawi ya jelas orang sahabat melarat takok ya Rasulullah kalau gada tonggo zahab alu dusur kalau gada tonggo pedagang kaya kalau niku iri, kenapa kaya kok iri dan mereka ya pedagang ya sumu nakama nasum apa ya selu nakama nusalli wa ya sumu nakama nasum terus pedagang sugeh lomo ya poso ya sholat. Jadi orang melarat itu kadang kurang ajar. Jadi kepinginnya itu suga seneng sodako ya rapati sholat. Gendengnya rakalah sholat teman-teman. Faham ya? Lu jelas nih hadis itu arah orang melarat itu kan kepinginnya itu. Dia kan sholat. Poso sholat tapi raiso. Sodako rumah ya. Terus dia tonggo suga pedagang sholat. Poso ya sodako. Lah si melarat itu ngiri. Maksudnya ngiri itu kok. Kok seapa itu? Faham ya? Terus pula sepundi. Pasti kalau sebuti nyanyi ganjaran sodako wong kalau melarat. Terus jari dewi nabi wong ini kayak mau cerita tasbih abar sholat ping tembok lurus, kayak mau cerita takbir ini. Guys, iku abe sodako yang suge ganjarannya gede gue. Semenang wong melarat sih. Barang seneng sih wong suge keliru rungu wiridan iku mau cerita pisan. Berarti sing digo poin ngalah nong suge iku. Ya duwe juga iya sing si suge ngelakoni juga. Iku nyatane dilaporan Nabi. Nabi, wah ini kecelakaan jare-jare. Poin yang saya miliki sing gonya iki wong suga ternyata juga iku ya modho juga. Nabi ora komentar. Ya sing fadil de pengiran jare. Maksude artine iku berarti tuntas maksudnya gue. Mari gue tuduh gue Allah sih suka mensolat teman-teman topin poinnya itu sama. Mungkin mau suka bersolat poso. Jebloknya rawi ridan kan ngono. Lagi ridan ini sih jurus Nabi dongkrak poinnya sih larang. Jebule sih suka kerungu hadis. Wiridan kan ngono. Wiridan. Bisa lapor nih ya Rasulullah. Ternyata toko gue wiridan juga. Iya ini gue nyanyi biar nih. Kosong ibu fadlil pengiran nono mau paham dia mulu. Cora aku jadi nabi deh. Saya ini suka yang mana iso. Tapi intinya gue gak masalah. Penting ojo help saya. Penting ojo mau help saya. Kena fatwa fakir berlebihan. Terus uang Islam sih gue kon zakat itu sama gue. Gue kon haji. Uang gue nak kabar sepi rame pak Vatikan gue ya bunga. Memang Ghazali marah besar. Imaratul Masjidil Haram berdoa. Nah nanti Masjid Haram sepi. Terus kue dalam Vatikan ramai. Sing dusoso. Kue melok dusan. Mereka fatwa menfikirkan cara masif. Akhirnya orang Islam mereka ziaratul Masjidil Haram. Adalah Imaratul Masjidil Haram berdoa. Inka gue sing mampu. Fardhu kifayah kan hukum dasar. Saus sing mampu orang tertentu yang menjadi berdoa. Wong yo mikir. Marah juga. Mengeringkan nafisa. Mulanya saya penting ngaji ku fatwa ku jugeman sitok, terutama tentang masalah furu'iyah. Misalnya ono fadilah imam, imam fadilah ini berkenanggung salah imam. Terus ku apa jadi imam kabeh sing gelem makmum. Terus ono fadilah adzan ini. Terus ku apa adzan kabeh. Yo ora ono adzan yo ono fadilah dhe imam ono fadilah dhewe dadi makmum yo ono fadilah dhewe. Wis ora ono fadilah yo ora jamaah. Wis iku sing aneh-aneh. Nandulah fadilai adan yang ngalang-alang imam, fadilai imam yang ngalang-alang makmu. Tapi piye-piye sing kecelok iku kabeh baru kaya makmu. Ora ana imam kecuali ana. Mulane ana fadilai imam ngene-ngene wis entekno oleh ngomong. Aku nak ora makmu kuwe tetep kuwe ora imam, wis jencang keman tenang. Kok ora dadi ngene. Pak, dadi ana wong cerita fadilai imam ngene-ngene ngomongi wae. Lereni oleh ngomong lereni. Wis ngono-ngono lah bergantung wujudku. Kali aku gak makmum tuntas. Nah, ana ono fat ono wong pokro dadi imam fadilan nak pas tengah-tengah salat tinggal dhewe wis entuk pek dhewe fadilane. Mergo nek salate langsung berstatus munfa. Nah, ana sing seimbang. Kabeh ono fadilane dhewe. Kok sampe rapi. Mane ngaji sing jelas Allah nyebut wong saleh dan di antara wong saleh iku sing marang sing sugih kita, sing melarat ya wong nganti digambar Quran la yastati unadurkan fil ard sampai ndak punya kemampuan aktivitas di bumi saking melarat ya kabeh loyo. Tapi ono sing sugih nganti wa atena aku mulkan. Ya kabeh diciptakno Allah dan semuanya itu orang-orang. Sehingga kita enggak boleh memilih salah satu tidak boleh. Mengenai kulo suwon nang Imam Syafi'i itu memang luar biasa. Imam Syafi'i itu nak ngaji Quran ya. Karena aku pengen ahli tafsir sing fikih itu ngaji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nak ngendikan itu luar biasa. Beliau itu kalau mencontohkan Quran itu enggak di babnya, tapi uang mesti faham. Misalnya begini, ketika dia ditanya, bagaimana hukumnya nikah? Beliau jawab, sunnah. Sunnah. Kenapa enggak wajib? Karena udah nikah kan mungkin zina. Ya sing haram zina nih, ora kok terus nikah itu wajib. Wong wis nikah zina ya. Dikritik, tapi Nabi kan mengatakan faman rohiban sunati faresa mini. Siapa saja enggak nikah itu enggak ikuti sunnah. Siapa yang bersama itu? Jadi kalau cakap apa takbir? Jom inna wa taala dzakaro abdan solihan wada karo anahulanya. Wala taala wa sayyida wa hasura wa nabiyam minasol. Allah menyebut wong soleh dan tetap disifati soleh. Padahal wong iku hasur tidak nikah dan tidak punya keinginan syahwat be umi. Apa sing raro Nabi Isa iku gak nikah, Nabi Yahya yo gak nikah. Tok apa nyifati mereka tetap wong saleh iku nunjukno anake nikah iku gak perlu. Iku jamane wong. Dadi iku hebate kan Imam Syafi'i. Jadi ketika dia dikritik, Nabi kan ngendikan faman rohiban sunati falyasun. Rohiba nganti gedeng iki mau ora nikah, ora nganti gedeng. Kecuali gini gak nikah terus bikin pergerakan gak nikah ini sudah berarti benci karena dia menentang gerakan nikah. Paham ya? Dia tidak nikah, tidak nikahnya sendiri, kenapa? Karena alasan tertentu. Tapi ya sing apik nikah koyo kowe-kowe sing apik ya. Tunjukno nek kowe payu gak paling ganteng. Yo paham. Mergo nek kowe anut sunah rasul ora kelas. Nabi nek karo kanggo ngegah-ngegahno anak putu sing saleh-saleh. Kowe kan gak mesti. Serap sang ngono kowe tunjukno kono kita iku. Imam Syafi'i jawab ngono ta. Inna wa ta'ala zakaru abdan salihan. Allah itu menyebut kaula sing saleh dan sifati dia itu ndak nikah. Beliau baca wa sayyidaw wa hasura wa nabiyam. Ada orang Nabi disebut sayyid, nah itu tuan. Wa hasuran dia jauh dari perempuan. Toh tetap disifati Allah soleh. Umpama orang nikah itu asbabul fiski, tentu orang ini disebut jadi fasik. Ternyata dia ada nikah toh tetap berstatus soleh. Berarti syarat saya soleh orang kudu itu Imam Syafi'i. Ya sama seperti gue misalnya orang ini sugih gue elek-elek ini. Walaupun ya Allah nyifati wong suga, tapi tetap disifati orang yang diberi kehormatan. Ma'atamu wawmi fatih. Dan itu sebagiannya berbentuk fakot a'atayna satruseh wa'atayna humutan. Jadi itu cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi misalnya Imam Syafi'i berpikir ya sudah seperti itu. Inna wa ta'ala dhakaro abdan sholihan wa waliyan ka Sulaiman wa dhakaro abdan fakiran wa sholikun misalnya ka Ammar wa Bilal wa dhakaro wa kata. Imam Syafi'i cara berpikir Quran sederhana. Tapi gampang tadi. Allah nyebut wong sugih tetap soleh ya ono kaya Sulaiman Daud. Kiri soleh ya. Soleh kawin ya ono, soleh ra kawin ya. Itu artinya semua itu tidak menghalangi status apa soleh. Wal maqala tu tema kala arabiyatu kang kami papat ini ngene. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al kawakibu te perbintangan iku amanun dadi aman. Jadi pengaman li ahdi samai maring ahli langit. Fa'idan tasarat, mongkar liyane do jeblok apa kawakib. Ya tafarraqa tegese jeblok apa al kawakib. Karena mongko ana apa al kodok kerusakan. Kemriki manane kodok niku sajane kodok manane segel sebatas keputusan. Tapi sing dimaksud mriki kodok kerusakan. Mergo kodok sing tak diah ning Allah ya ngene-ngene. Pokoke nek lafat kodok tak diah teng Allah, tak diah dengan Allah iku manane kerusakan. Atus rohiban, rohiban itu maknanya sih seneng. Paham ya? Tapi nak tak diabekan, jadi maknanya gede. Paham ya? Rohiba an sunnati, berarti gede apa seneng? Gede. Tapi nak tak diabekan, an maknanya seneng. Bahwa itu nana rohobau warohaba. Misalnya at-targhib, wat-targhib. Maknanya at-targhib nyeneng no ngamal. Di bahasa Arab ya lugi. Maknanya angel ngaji wah. Ngono ngaku terjemah, aku jadi ahli tafsir ucaranya. Ini ngaji wah. Terus ngaji 10 tahun ora mesti alim. Mbok tambahin rong puluh tahun ya ora mesti alim. Mulane bener do boyo mu ora mesti wong alim. Rene wae maksudnya. Maksudnya gue nak serap bakat iku wis kesaduk dadi pengikut. Tapi ya syukur-syukur iso ngalim. Maksudnya nganti alim iku angel. Maksudnya orang mulai saiki mulai bisa. Mung bisa alim-alim jare sapa? Angkatan Basim terkenal alim ya mau Basim bawa kapas bawa. Mbak Fakir tetap pernah dihitung, akhirnya sedih kan. Kalau orang beruang ngalim, keselengnya itu ngalim. Ya tau. Bukti bisa diapalo jumlah orang ngalim, bergabung ngalim mulai kuno yang minori. Zaman Imam Syafi'i sih ngalim, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri itu pernah dihitung. Kumpul orang ngalim mayoritas jumlahnya 1 juta, bingung belum gitu. Mana yang budaya itu hebat, mayoritas itu. Hebat, kalau luar biasa. Angin kan, mengalir kalau orang senang, kalau orang alim terus fatwa itu orang senang. Tapi nak jadi orang soleh sakit, tanpa alim jadi orang soleh bisa. Cuma nak fatwa harus kita lawan, enggak boleh. Fatwa itu jelimet. Misalnya kayak gini, ada orang baca Quran satu tok. Innama harroma alaikumul maita tawad dama wahamal khinsi. Dia cerita, yang haram itu hanya batang, daging apa? Babi. Terus dia misalnya terus berpikir, nak mau tikus cindil halal. Wong ra ono ning Quran nak cindir iku. Haram lah Quran bakal cindir nganggur tapi. Masalah percindilan itu. Imam Syafi'i darani cindir ku haram, senajan ora disebut ning Quran. Lah Quran ana nyebut sing haram. Cindil coro juro. Apa nah? Wae Qurane ra bek. Ya bek 17 iki haram notok kira. Quran mau cukup nyeritakno sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya kanjeng Nabi piye? Wa yuharrimu alaihimul khabaisa. alladzina tabi'una rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Termasuk sifat nabi ngalalo pakanan sing apik ngaramno sing jijikno. Mulane nek ngaji Quran ojo separo, enggak ada di Quran sinden. Enggak ada pokoke ra maca. Lungkaruan sifat nabi wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is ngaramno kewan-kewan to barang-barang sing jijik. Jika nak Quran tak perlu nyebut ngaram not ledong cintil, tak perlu angger diji no itu. Jadi rawolah awak kok nong saya membeli dewi. Mereka membeli gue menjiji. Nah misalnya terus nak ngunung ini gus. Sing jiji no haram, sing bagi wong sing jiji haram, sing ra jiji halal. Lah nak panjang ngono tenan, yo kudune dia ini jawabnya ngono. Cintil nak sing jiji haram, sing ra jiji halal. Tapi nyatanya jawab orang orang yang berkuah rapati itu. Iki masalah. Tentu ukurannya orang kok sepihak subjektif. Nah subjektif yo ya repot. Bejo Sumanto atau Cici Popo. Bejo lah ukurannya subjektif. Kue rugi dari orang priayi. Pasti banyak yang haram. Iya tak? Iya tak. Nah kue orang priayi kan banyak yang cici. Akhirnya banyak yang haram. Jadilah Sumanto biar halal semua. Karena dia tidak pernah jijik dengan apapun. Wonu pernah ketemu tiang yang pengacarane Sumanto. Itu cerita. Itu ceritanya itu lucu. Wah, Sumanto itu hebat, Bapak. Saya ini pengacaranya bangga saya dengan dia. Jadi di penjara dia itu ada satu kamar itu enggak. Dari ceritanya ini bodoni bor. Konjot ni kamar itu ni kono pembunuh lor, pembunuh. Dia ni kan orang pembunuh, tak mau mangan. Singkat cerita itu, wada tekak, wada cekal cek. Iku jadi konjot ni kamar lor, kodok ketua LP papa. Mohon sekali saya dipindah dari kamar. Padahal pembunuh. Kenapa? Takut siapa tidur tahu-tahu dimakan. Cari ketua LP, kamu tuh pembunuh kok takut. Cari, wah kali ini beda. Lata kei, cek-cek. Terus mikir. Sampai ketua LP ini guju-guju. Apa? Mohon sekali saya. Jadi waktu-waktu itu nandinya turun terus. Artinya gini, tapi saya sudah obat sama Pak Sumanto, saya jadi mubalik gitu. Iya, saya jadi penceramah, iya. Mubalik juga gak teman. Jadi artinya gini, saya tak balik ini mati. Saya raiso, terus nafsir di Quran mentang-mentang mau ayat, ini nama haroma itu kan, ini nama itu khasr. Hanya bahamu. Nah, ini ayat itu nama hanya, tapi Allah nyifati sifatnya. Di antara sifatnya itu, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Tentu ukurannya itu orang waras. Saya ini orang sak dunia buat takut. Orang paling rapriyai lah, buat takut. Buat takut. Cindelu jijikno taura. Umbelu jijikno taura. Kotoran sapi jijikno taura. Orang mesti jawab, jijik. Saya kena indil gak jijino ini ruangmu tamu hiasi be cindil, kamarmu turu hiasi cindil kan hiasan kan gak menji. Dan aku yang ngono tenan yo rontok mau. Jadi intinya gini lah, aku lah itu yo rasok. Nah ini cerita saya tuh, ini saya ini kan ngomong dengan sentimen ahli tafsir. Artinya kita punya kepentingan meluruskan Quran. Nak dene fatwa wae dhewe tapi aja ngatasnamakno Allah dan Rasul. Kita sensitif justru karena Qur'annya, bukan karena fatwa. Nah, kalau fatwa itu sepele orang salah biasa. Lho nggih to misale rogen fatwa ngene keliru, aku ora tersinggung. Tapi wis keliru kok muni kula ta'ala tak lawan nganti do akhirat. Karena ini mencatut. Paham nggih? Beda lho, beda kan keliru-keliru model kowe pacaran itu ya haram, tapi keliru-keliru model ini. Aku nak us pacaran terus dari luar jangan aku musuh bawa kuda. Ini tidak pacaran, gus ini taruh. Tak lawan nanti mati tak lawan. Pacaran nah, air rasa nyatut. Menurut mas faham? Kau nak apa mangan jidil mangan naik, tapi rasa mau cahaya Maksudnya ngono. Paham tak? Paham kan antar. Enggak makanya ini kan sensitif. Kenapa marat-marat ae, tapi ra usah daran gerakan marat kok Abu Dzar ra usah mun. Terlah di Sulaiman cek suka enggak ditumbak. Kalau jini ala dibuah wong ngono. Tanya aku, rumang sane sugih soleh ra ono apa. Lho iya cara aku dadi Nabi Sulaiman wong sifat mau tak konyek li jenala dia cekli kabeh. Nabi Sulaiman lho apa ngomong wong dadi di jenala dibuah iki. Cekli cekli gore. Ya wong koyo ora ono sugih soleh. Tapi padha misalnya kowe syarat syaratnya soleh kowe sugih yo pri wa bure ra marah. Lah jan tak kira ra betas bos. Abu Dzar, semarang ngeden wa Abu Dzar aman dilalu sampai sepuh. Dilalu marah kan. Tapi marah de wong wong soha apa bisa sodako orang melarat banget kalau nanti ngitung melarat itu sohabat sohabat menemani marah itu dari aja waduh terus dia ngarap itu beda kalau ngarap itu mulai di mobil sih kita mulai melarat kemana aku melarat arap itu terus piye sampai dulu orang Palestina terkenal marah dijajah Israel gitu sampai terlalu yang TV-TV orang Palestina orang wahyu-wahyu rosir sih pipine yo berisi pemuda ning gian nang nang menang ning marat pakane cek sauru wa biswa ketu cek rumah wong Palestina marat tau suka betul ning TV suka di BP raine gak jawab raine rumah sih pakane yo rumah pi yo gak keren umur duwemu wis sepatu kowe muni suka sandalane ra nganti ngecap itu marat wong Arab itu planet Indonesia ini hebat tenan. Wes mantan. Jenenge marat ku gawe kopi ku sing nganti sing nganti prak-prak kulo. Ya Allah. Nanti finish bulane ku. Aku yakin wong Arab ora ono nek ono marat super ora. Ono marat kualitas super ora ono wong Arab ora. Karena ada di bedo kan orang, gua nggak sering ngaji hadis, sinau hadis. Jadi kajian Nabi itu zaman melarat, itu nak ngedikan. Aku itu anak wong melarat. Aku mau anak wong wedok, sing tak kulul kodit. Aku anak wedok, sing mau mangan dendeng. Jadi mangan dendeng itu mau. Jadi mau di melarat itu cek. Aku itu anak wong melarat. Wong ibu gua itu mau mangan dendeng. Ayo cek. Oh nong melarat Indonesia cek kelar mangan. Jadi bedo logika Arab itu. Tapi nek ono meneh, tasod daku walau firsana sate. Kuwi sedako senajan to mak sak sikil wedhus. Senajan lho sikil wedhus iku. Disebut apa? Senajan. Kuwi disedako sikil wedhus. Sedako sing sugih apa marat ning Indonesia. Ono wong sedako sikil wedhus cara Indonesia sugih apa ora? Nah nek kaji Nabi ka kowe sedako sithik lah senajan to sikil ditono sedako sing sithik. Ya. Itu dadi marat Arab ke marat Jawa. Ngaco. Iya marat Jawa. Jadi to lek to. Mas tes. Suarga niku mulai wong akeh kok. Marat biasa yo nyelip 500 tahun, nak marat super yo. Marat biasa wis mak kulon kepengen ya, kena ngaji Quran, itu niru pulau, maksudnya itu ayat Quran sing sejenis wajo. Jadi misalnya tentang kewan sing haram, mungkin nak nenggoni nama haroma mau nyebut celeng, mungkin. Tapi nak nenggoni surat liyo, memang surat itu gak madzun mawadil halal wal haram. Coro dohire itu tidak bab halal haram, tapi justru dimasukkan bab sifatnya Rasulullah. Sifatnya Rasulullah itu wa yuhillu lakum mutoy. Sing ngalalo barang-barang sing enak sing maslahat wa yuharrimu alaihimul khabais sing aramno sing dicinta mulane Imam Syafi'i yang diikuti semua ashab seluruh dunia babul halal wal haram terus disebut hewan sing haram sing alamate fisik satu misale dina bin sing duwe taring nah jenis burung sing cengkramane kuat lalu di luar itu semua ada mastahbasatul arof yang orang Arab itu bilang itu menjijikan dan orang Arab yang terpelajar min ahli sarwah yang orang itu wong priyayi kalau itu mereka bilang jijik berarti saya ini ngono wae. Wong Jawa normal roh cacing kira-kira muni cici to. Nara muni cici mau nggo hiasan kamar. Tapi nanti ya sudah kita mengatakan jenisnya cici, maka kita yakin itu haram. Paham ya? Lah nanti kalau misalnya ada madhab lain yang ulama enggak asal ulama. Kalau enggak ulama enggak madhab lain wong lindur, paham. Gitu kan, kalau terpaksa kita menemukan ulama yang mengatakan itu boleh, itu bukan maknanya boleh harus kamu makan. Muni halal zaman ulama di sini itu ada beberapa kepentingan Islam. Sing pantes itu diarani halal, tapi tidak mesti urusannya dimakan. Misalnya gini, kau orang ngaji muake aku. Misalnya gini, ini yang nyata. Ada kambing badak, kau ngerti badak? Badak itu enggak disembelih, dibuang ya dibuang. Nabi melaku-melaku, lelah lewat itu mau gendong badang Nabi itu orangnya kan halus, gak suka mubadir, tapi ya gak suka kasar. Jadi itu udah sopoh badang ya Rasul. Hal lantafak tumbi ihabiyah. Bu, lulangi dinggo iman. Sobat tak inaha maita ya Rasul. Itu mau badang. Terus, hal ladabak tumbu. Ya badang ya gampang, kaya disama. Itu disini orang Arab, itu wadah, itu ngambil aku kulit terus kulit akhirnya sahabat berdus yang mati mau dinapa? Dikuliti bisa artinya apa? Ketika Nabi bilang dimanfaatkan gak harus dimakan, paham ya? Paham ya? Mau disama, nah istirahat mau manfaat apa? Manfaat. Jadi sama, misalnya ada ulama ingin manfaatkan cacing, ya mungkin ada kepentingan tertentu, ya mungkin saja. Tapi ojo kok terus suratul masalah dipangan kafe-kafe kok agar muni halal kok pikirannya. Lah nak pikirannya agar barang suci kok halal ya saiki mangan sarung. Ora mulai sarapan sarung. Iku halal yakin banget. Sarung pancing barang halal. Karame kondi. Batang ora ayo. Najis ora, jijikno ora ayo. Kowe ora kancing kelambimu jijikno ta? Enggak. Wah itu menarik terus kupangan. Paham? Gelas wapi menarik bukan jijino tapi kecokoti. Makanya kata Imam Syafi'i, kabeh ukurane atobia asalima, ukuran mata sing nur. Lana ukurane subjektif ya mau sing becok suman. Mergo di depan dia gak ada sesuatu yang menjijikkan sampai konco kamare wedi dipas. Kalau nanti ketemu pengacara itu waktu dene terus pengacara dia wedi. Gak dibayar gak apa-apa, Pak. Iya, sampai dipanggil. Itu masuk kenangan dari Dabulo, nanti jadi ketemu pengacaran. Gue ada cerita, bangga dia kenal. Kau bangga dia. Aku bangga, Bapak. Ada pembunuh yang wedi, ini bangga. Dua klien yang pembunuh aja. Oh, anak aku rambut udah kue lah yang wedi. Dari ketua lapas, saya guyur abar-abar. Pembunuhnya gua akan memacu gua orang tak tahu nanti mohon pak dipindah. Semua yang ternyata takut juga. Alhamdulillah saya istri tiba ngapa sih mengira nak kesana sih unfaya kuno. Wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al kawakib. Jadi kodok mana nopo nak muta adi be alam mana nih rusak. Nopo angge katus rawiba nak muta adi an mana nih ket nak liane an mana nesen, paham ya? Karena mengkono bal kodok wopo kerusakan ya hukmul ilahi itu kisah keputusan pangeran wa ala ahli sama yang atas saya ahli langit. Mulane temri ini disebab no diterangno mine minil bayan kodok itu apa minal invitor saking hancur watoyi lan kalempit wa mutil malaikati lan matine malaikat sia ing dalam sama. Jadi anggar lintang is hancur kabeh wis ahli langit wis kacau. Langit rusak, dilempit, malaikat-malaikat sebagian itu ya mati. Lah kados takbir ngaten iki lho. Pokoke sampe nak lintang ceblok malaikat ku kabeh do mati. Muni kabeh ku goblok dul. Senajan ono takbire muni kabeh ku goblok. Malaikat panitia kiamat ora mati. Lah sing terus acara kiamat sopo? Dadi ngajiku sing khatam. Dadi misal nak lintang do ceblok ono takbire nak malaikat mati. Terus muni kabeh ku goblok. Itu malaikat awal, malaikat masal itu mati, malaikat panitia juga mati. ngurus. Yo ngurusi romper kok mati terus. Paham ge? Lu percaya ta ora ge? Kan panitia kiamat terus mati terus piye sing terusno setengah-tengah iki sapa? Mau malah nanti hadis-hadis kalau mau catatin tabak itu akbar malah lucu. Kan malaikat itu semua awet tuh mati-mati itu kan solo. Wes masyur, nganti bumi langit entek kabeh terakhir karek aras. Aras piye-piye makhluk ijek, tapi singgasanane pangeran. Aras tok ijek. Mane pas dina kiamat itu istilah pangeran wayahmilu arsya rob bika fawqahum yauma idzin samaniyah. Makanya ketika kabeh hancur itu malaikat wolu tok mergo membawa aras. Jadi karek wolu. Wolu plus panitia kiamat kok Israfil bareng ijek liaran ijek mlaku-mlaku ngono. Israel itu yang mati, tenang kan di dalam kiamat, santai. Gua berbicara nih dia, gua berbicara nih sanjur kan. Manggut dia apa? Singkat cerita itu, wes karena Allah memang dia agak butuh aras sebelum aras juga Allah sudah berdiri sendiri. Al Qayyum kiamuru binafsi aras pun dihancurkan. Karena jangan kira Allah itu butuh aras, Allah tidak butuh apa. Mualikat pada di kafir pangeran. Terakhir Israel tak kau ikut pangeran. Israel itu saya naik tu, wes tugas sempat, pon gus entak yang satu zaman kau cabut kan? Si orang situ, si nak gus gula cabut deh, kue. Nak wes dari mati kau, si orang situ, si nak gula cabut deh, kue. Lantas putih cabut deh, cewah putih waktu sibuk sot kelaran, kaji terus tu. Pengiran dia, mau kita jabut kau lagu mensak enak, soalnya, nah buatnya kertas aja. Wah serempet saja itu, mau apa nih? Ngaji, bu serempet, kati terang saya ini serempet. Masyur, barang dia nyabut bola balik loro, jadi dia menikusti umpam saya tahu nak tidak berjawab loro, loro nyabut kau lagi jadi saya umpam buatan sepanjang. Jadi gaya-gaya gula dia nak mulai ya Allah, roh kok sombong bentuk Gusti. Mulai saat niki, nanti berarti peradaban mulai sombong. Jadi ketuanya aku sombong. Aku tidak ingat saya ini. Ini nanti akses. Jadi, ya artinya nak nuruti takbir kalau ini kena ngomongin tanggung jeblok malaikat dah mati. Malaikat yang siapa? Tentu tidak semua malaikat. Sama ketika waqala rabbu kali malaikati ini jadu bil ardi khalifah qul. Malaikat yang protes itu tidak semua malaikat, malaikat awam. Tentu Jibril, Mikail, malaikat papan atas sudah ikut protes. Jadi yang protes ning gone cerita Nabi Adam diangkat khalifah, malaikat protes, malaikat awam ora koyo Jibril, ora koyo Mikail. Wis masyhur ning tafsir-tafsir. Mergo Allah duwe adab dan bahasa Arab yo diadab, nak tokoh iku ora diitung masal, tapi diitung disebut khusus. Jadi contoh gampang ini, misalnya aku digawe. Rohin teko Mustafa teko Abu teko, rohin teko muji muni jaan nas, manusa do teko. Ketika bangun datang enggak mungkin saya bahasakan jaan nas. Mungkin enggak orang yang saya hormati saya bahasakan jaan nas. Itu aku bilang sak wong-wong do teko bangun yo ora. Enggak mungkin bangun kok masuk patah wong-wong. Orang yang dihormati misalnya presiden di acara presiden teko ke muni. Jaan nas manusia do teko. Tentu kamu akan menyebut untuk presiden kamu sebut khusus. Sama ketika malaikat protes tentang pengangkatan Adam itu Allah hanya bilang malaikat. Tentu enggak memasukkan khawasul malaikah kayak Jibril dan Mikail itu dari ulama. Karena enggak mungkin dalam konteks tertentu itu. Mungkin wani misalnya mondok nih Mbah Munawir Mbah Arwani, tani Mbah Mun, tani aku. Baru kau tidur, baru ketemu wong-wong. Masa ketemu kiaimu, ketemu wong. Oh, santri. Mulai itu lazim nih ilmu tafsir itu. Lazim. Jadi malaikat papan atas ini terpelajar, gak mungkin ngendikan atas alufiha. Ini malaikat awam. Mengapa menindikan nih, kalau protes. Podo misalnya ana ayat innal insana khuliqa halu'a ya awam. Orang awam alimnya ada seperti rokok. Innal insana khuliqa halu'a kabeh manusa digawe nersu. Mungkin enggak nabi punya sifat seperti itu. Enggak mungkin sehingga nabi enggak masuk di sifat manusia yang seperti itu. Wis kok edai ahli tafsir. Menuju geman aku ngaku ahli tafsir aneh. paling gak kudu sinau kitab sak boto-boto terus ra seneng duwe para pangeran macam-macam sebab ora wis penggemar ae cukup moyo nang swarga padha daripada ke berdiri sendiri fatwa melingkar gak karo-karuan tapi kira rasa hasut ya biasa wae napa biasa wae. Cuma kula ngeling kok ndak mudah saya ini ngomong atas nama sentimen ya karena tadi Quran itu ambil ilmunya dalam sehingga butuh dianalisis secara dalam. Wong sak saya saja bisa begini itu yang mergo anut ulama-ulama di sini. Saya iki durap pinter jadi mustaqil. Mandiri iso istihad di istihad bang. Pasti ngawur sendiri ora istihad sendiri tapi ngawur. Nah, ini nak nuruti takbir ya nak takbir minal infitor wa qai wa mautil malaikat fiha kalau lak bintang do ceplok malaikat yang di langit mati. Tapi malaikat yang mana? Maksudnya malaikat umum. Masa panitia kiamat melok. Kok Israfil ngalang itu jago trompet. Tak mati ceplok tuh berarti mau sembro, malah repot kabeh. Jadi Israfil nanti saya iki jani opere opat iso wae. Gusti ibu hendak lho Gusti mot yo. Jadi iki iso apa? Gusti mot yo. Kok mbon kok ora. Dari lomba pertama terus semua, lintang cepok dari dua malam mati, pun sebulan sempojok kono rombar lagi. Orang sanggup no, jadi eling-eling. Neng luar Arab, ibu koyok orang Indonesia, anggur orang tertentu, gak lebu takbir umum lah misalnya. Namun di gawe kok dirawi bangun sih, alhamdulillah gawe ku ngomong tetap. Bangun ya rawo, gak mungkin orang yang kamu rawi kamu ikutkan neng takbir gelundungan, loh. Redaksi apa? Gelondongan. Sama, kata malaikat yang gelondongan tentu enggak masukkan Jibril nih kak. Karena ini akan disebut khusus. Mulanya mangkana adwal Jibril fa'inahu. Jelas disebut. Meskipun orang tak biru memangkana adwal ilayu malaikat ini. Tapi untuk Jibril mangkana adwal Jibril. Disebut, karena malaikat keren apa? Apa sih musuhi Jibril? Nah, jadi kan Allah cukup apa sih musuhi malaikat. Tapi ini Jibril keren disebut. Paham ya? Jadi ya saya seperti itulah itu normal lugat seperti itu normal. Nah sama karena najis anjing najis apa celeng ya itu khusus disebut khusus haram tuh daging celeng. Tapi bukan berarti si haram mau daging celeng. Nah saya umum cukup dilihat takbir umum bayu harimu alaihimul khobai. Karena celeng bersifat khusus cuma khusus nih bab najis disebut. Tapi bukan berarti yang lain halal apa gak najis, paham ya? Jadi agar batang ya mesti najis, juga haram ya najis. Tapi kenapa hanya cara yang disebut? Mereka khusus kelas super maksudnya najis itu. Paham tau orang? Kuantar loh tak istiqomah itu pulang dari itu tetap duduk sini sini. Kecuali kayak niat istiqomah, negara masalah berarti apa ya? Tahu niat awal tuh, duduk kemungkinan itu. Nah, istiqomah tawadhu. Wis iki mulai metu kusnutan. Soale tawadhu. Wa ahlu baiti lan keluarga insun izriyat sanatul. Terus saiki para habaib aman umat. Wani ada di kiai-kiai kita, guru-guru kita tetap ya habibu. Kok wa ahlu baiti ya amanun lakum. Faida dalam mengenalkan entek sapa ahlu baiti sapa ahli bait ya. Karena mengkono pal kodo perusahaan pala umat ini ngatasi umat ini. Mane tembe iki darani kotok min dhuhuril bid'ah isange dhuhur boro-boro bid'ah ora berarti lahu wa inna entae utawa nuruti boro-boro kan. Alhamdulillah ge di toteng Indonesia nu patah hati paling kami syukur sangat. Nang Indonesia nu mulai riyen nganti saniki patah hati paling. Riyen wonten hati luar datang. Saniki wonten sing tese sugeng hati hati paling ya sik. Apa sing ra ngakoni alinge hati mundir hati cinta. Terakhir-terakhir dan selalu wonten Habib Anies yang beliau sering mojo Bukhari terus Rian wonten Wali Kutub tukang mojo Ikhya yang Habib Abu Bakar Segab gurunya Abu Habib Syaikh kali malingnya Habib Tengjowo ini Habib Abu Bakar Segab kesih ini kok khataman Ikhya tok pun khataman di Indonesia terus jika ada Habib Habib jadi sekolah nama mucal kitab khatam misalnya Habib Abu Bakar Segab kesih mojo kitab khatam Ikhya pun khataman. Padahal mulai Isya itu cepat-cepatnya orang tahu. Hatam ke matam pulau itu yang tahu. Habib Anies, senangannya ingin Habib Anies Solo, seurip-uripnya, kesan-kesannya mau sepukul. wadah Habib Habib Alim. Yang internasional kada mondok Habib bisa ngantos aniki sik sugeng ngarang kita. Sekarang dalam proses ngarang tafsir urung dadi jero wis lawe jilid. Tapi kitab-kitab yang sudah beredar pun alhamdulillah saya baca banyak, termasuk Al-Manhaj Sawi Al-Fawaid Al-Mukhtar. Beliau punya murid alim-alim juga di Indonesia, kata Habib Ali Baharun sing teng Vitamin. Ada Habib Umar Hafid punya murid-murid alim yang di Indonesia kayak Habib Muntir atau jadi kan mulai dari nanti. Jadi uang kok raro juga Habib sing alim ini juga. Kulo rawa ngalim nang Habib dengan Habib wiling-wilingan nak ahli kat sing alim ini kuat. Ada sana internasional karo ono Said Muhammad ono Habib Salim Asyadi. Kan gak ada kitab karena nih Habib Salim Asyadi namanya An-Nafahat Al-Haram. Ketika beliau ngaji tafsir sama Said Alawi abahnya siapa? Said Muhammad. Wah itu luar biasa. Ngajinya itu detail sekali ditangani. Saya ngaji ini tanggal sekian jam sekian. Jadi ngarang kitab tafsir tapi dimulai juz. Juz kira lek juz 15. Mergo dene pas modern Said Alawi pas juz juz. Beliau ngarang ya enggak dari juz 1 karena kenangan beliau sama Said Alawi mulai juz. Tapi luar biasa. Makanya Mbah Mun guru saya itu Mbah Mun itu kan putranya Mbah Zubair ahli tafsir. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan tafsir? Karena beliau punya guru Said Alawi itu mufassir. Seringnya ngendikan apa? Tafsir. Beliau punya karangan Faidul Khofir. Nyarai kita Nadwa Ilmu Tafsir. Itu aku semua alim sampai sekarang. Apalagi di Malaysia malah rata-rata yang alim itu. Kadang-kadang orang-orang itu cara berpikir kan di kiai rohe wong alim kiai to kenali Gus rohe wong alim Gus to itu asobiyah gak boleh seperti itu. Makanya yang benar ya pokoknya silang-silang tadi Habib ngaji wong Jawa kayak kata wong Jawa ngaji Habib ya. Contoh gampang silang-silang sing terkenal mon contoh sing terkenal beberapa Habib yang ngaji Syekh Mahfud gitu. Tapi Syekh Mahfud alim ngono yang mergo ngaji Habib sing aran kata ke anak tuh tadi ini saya tapi bakar no satu. Ada bukan satu ngaji Habib mana saya jadi taklan. Tapi setelah itu yang ngaji Wong ajam. Setelah saya jadi taklan ngaji ajam macam mana terus ngaji Habib mana. Nah itu dulu biasa. Habib yang kutub kemarin Abdul Qadir Segap itu kutub dia juga punya guru Garuda orang non Habib. Tapi yang non Habib lama-lama yang ngaji Habib lagi. Makanya sana tuh silang-silang. Misalnya Said Muhammad Habib. Punya guru sebagiannya juga non Habib Syekh Hasan Masyad. Tapi nanti orang-orang Jawa yang ngaji Syed Muhammad di guru Habib sebagian gurunya Syed Muhammad tidak Habib. Nanti ya nggak apa-apa silang-silang. Jadi beda alil ilm itu tidak masalah. Karena nggak ada asobiyah, nggak ada apa. Jelas kita yakin lah. Nabo wa ahlu baiti nabo amanah nabo. Oh nabo ilm ya jadi jelas ya. Wa ahlu baiti wa amanun li ummati. Katus tengene ini Bu. Tengene berjanji sing ngono apa? Um ahlu baiti Mustofa tuhuri um amanul ardi fattakiri. Terus di antara sifatnya apa wasafinu lin najati idza khitamin tufa. Dan mereka itu ibarat perahunya Nabi. Khitamin tufa ni kulit. Kok Habib sekali para pangeran ini. Kau ya, solawatan, usia solawatan boleh dice juga, ya, tapi som masal nasional yang Habib saya. Wadah yang orang orjene, orang Wong Wedo, ramat usia Indonesia itu seneng solawat. Nampung rah Habib di Sabtu waning RT itu cukup. Mesti sekali ramat. Kau kalau di Jawa itu paling maksimal samu. Tidak kalau Solo, jadi Solo kapu. Padahal Wong rah kenal Habib lagi Solo. Sejarah yang ngarang situ durun iki ya ora wis pokoke melok-melok tapi ngerti-ngerti ya Indonesia. Kramat ora ora ora usah kok. Mubalek terkenal lah wis terkenal se Indonesia Mubu TV jajal Holi. Golek nang orang 100 sing kang ilang. Iku ora tau ning TV, ora tau ning ngopo, tapi wong kramat itu jalur wis khusus. Logikane kan sing sering Mubu TV ku moncer Holi gede. Paling pas masih tok burger. Banyak yang datang bari kurang dina sak ana ceritane sudah setahun malah. Tapi kalau orang-orang Habib Ali sing kenal sapa to sini orang Indonesia. Beliau wali para pangeran tapi disulap pangeran. Sa Indonesia adalah kenal. Jadi khol suruh. ini sebenarnya anak ngerasa ada luka karena mereka orang-orang dekat tau logikanya yang terkenal kan yang lebih kholir rame, ayo jajal ustad-ustad sini itu wifi itu terkenal usah sejuta umat ya seribu umat kholir iso nandingi solo sepertiga ya rasa orang kasih anak-anak nandingi mbak kholir mbak bapak mak gue itu mau uang itu mari cah simpati simpati cah anak kamu ya kan boleh kan ini gue lama cerita jadi apa kita ini jadi duduk ini ahli bed semua luar biasa Abu Salim Asadir itu ngarang tafsir lu saya sangat jenis anak Fahad Al Faromiyah kadang jenisnya Al Fawaid Asadir ya bro di Indonesia dulu belum terjual dulu saya pesan itu saya sangat. Saya karena punya kepentingan, saya dokumen tafsir dari Bahmun yang muridnya Syed Alawi. Kemudian punya dokumen mudawan yaitu yang ditulis Habib Salim. Sehingga saya punya dua riwayat. Yang satu langsung mubasyarah dengan Bahmun, yang satu terdokumentasi oleh Dawud-Dawud Habib Salim. Jadi itu ditulis tanggal ini. Hadur tu'ain dahu yaumah gada wa gada sa'ata gada wa gada hina atalakko ayati gada. Terus ditulis ayat. Saya datang di majlis itu jam sekian di dekat pintu sofa karena dulu saya talawi rumahnya dekat sofa. Kemudian beliau mulai baca ayat itu. Wa qala fi tafsirihi kata duduk detail sekali. Saat tanggal-tanggal. Makanya saya alim-alim Habib Yaman di antara jenis Habib Salim Asyadi. Itu beliau itu muridnya saya Alawi. Habib Salim sepuh punya murid saya itu Marhafid. Jadi saya itu Marhafid yang terkenal sering rawat di Indonesia itu menangkatan murid sama Habib Salim. Makanya Habib Umar itu masih muda sekali. Cuma Habib Salim pun pernah ngaji sama abahnya Habib Umar. Makanya kalau Habib Umar kadang beda dengan Habib Salim ya wajar mereka orang kok murid wani guru boten karena Habib Salim murid abah apa? Jadi itu cewani lah karena ya. Ya kan wajar seperti itu. Misalnya saya kadang ya beda dengan sebagian kiai di rumah karena dia muridnya abah saya. Itu kan wajar kalau rata-rata kiai-kiai itu kan silang-silang apa? Apa? Silang-silang. Ya saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun. Tapi cucunya Mbah Mun sebagian ngaji Mahali sama saya. Tapi nanti Hasan anak saya ngaji sama Gus itu. Ya kan biasa silang-silang. Ora silang yo kowe iku. Ngaji ora tau ono wong ngaji kuwi wong temanan. Wong akhlake luar biasa. Ora ngerti wong di akhlak kuwi Gus. Wong spesial to. Mutawadu lipat kok kan. Wa ahlu baiti iku amanun dadi aman, jadi aman itu jadi ya jadi aman di umat, jadi nabo penjamin aman di umat. Jadi sama dulu kayak keramat Habib itu kayak Jakarta itu rak kota edan ya kemana maksiat Habib wono di Jakarta. Kue gaya majelis sholawat paling saya RT, tapi nggak sih gawe Habib mundur sak monas pek agak wong keram mau acara sholawat. Habib mundur al musawarin. Monas mojo macet. Agi jowo sa, agi sejuta umat lah. Kalau ngumpul salawatan yang monas, nah iso. Gue sentak nol yang meninggi sejuta umat. Kak, buatnya rasa cukup. Wadal sering metu ning TV, gini. Tapi tapi berapa umur tu ning TV? Iso mung Jakarta. Jakarta itu bermaksiat. Kok iso no gerakan nahi mungkar? Padahal Jakarta bermak. Gue semimpin habis. Wah, mung jowo rakuat. Yakin tak jaman. Maksudnya itu, ini kalau cerita, ada bukti. Sekarang sing pertama ngiling-ngiling nono majelis sholawat Jakarta loh, Jakarta gak masyarakat. Nono majelis sholawat itu acaranya yang murah. Majelis Rasulullah. Artinya buatnya itu beda. Itu satu malam acaranya jadi tidak berapa, 700 juta. Duh, ini sebuah, ini orang kerama itu sebuah takut. Gue pengajian 20 juta itu karena jadi aku presiden itu teko. Padahal pertama itu ngeluh perkara Jakarta macet. Suwe-suwe aku kepikiran teko. Naga wong keramat. Pertama rodok-rodok nyalam. Berkerodok-rodok gagu. Lalu lintas. Suwe-suwe hati ini digerak orang pengiran itu. Aku mulai Pak SBY sampai saya di Pak Jokowi. Teko. Oh naga buat gede rapat. Jajal lah bos. Dewe. Gue nak nunjuk keramat. Gaya solawatan. Gaya silang Malioboro. Ini gak titik nol. Diamu wong. Mergo ora ana kramate, wong roh kowe kudu ngamuk. Dadi Wes aneh dadi wong. Habib Mudir, padahal Habib Mudir masyaallah wong sederhana. Beliau murid pertamanya Habib. Wong pertama mucal teng rumah kontrakan, mucal kita. Wong yang ngalih tenane mucal. Iku kan dijajan, suwe mucal. Cara dakwah ya sak kadare tapi sering mucal. Kok Habib Mani Solo ya mucal. Tapi kok terkenal ning kono jarang pidato. Hampir gak pernah. Kalau mau pidato ya ngaji lah orang kok pidato. Maksudnya kalau mau nerang, ada bukti ini anak ahli baiti amanun. Mana kalau sekumpul kayak orang ramai ini baru kayak Habib. Jadi terkenal guru saya ini bu, guru saya banget hormati ini Habib. Guru-guru ini dia Habib. Mana acara tengkol Habib, apa tengkene kol guru saya ini. Guru saya ini buat Habib, tapi kalau guru saya ini musim acaranya mau moco cintut sing maca ge Habib karena tadi apa alaqahnya itu luar biasa iki ono bukti napa bahlu pedi amalun misalnya guru ini itu kan mboten Habib tak sepengetahuan saya bukan tapi nyatane yo luar biasa karena punya kedekatan dengan para sampai acara apa saja beliau baca cintut won setengah apal cintut karena tadi kalau saya kepentingan kula sebagai orang Syafi'i faqih ya, kepentingan saya sanad faqih. Jadi bahannya Habib Ali itu mufti Syafi'i ya. Saya ingat, saya ulang lagi. Jadi kita kenangannya dengan Simtud Duror kalau saya ya, itu karena memang bahannya Habib Ali itu mufti Syafi'i ya, apa? Mufti Syafi'i ya. Jadi yang mulai sebenarnya Habib Ali itu ya ahli faqih, cuma beliau karena diangkat saya di wali terus bagian ngurusi wali-wali tertentu yang ngurusi itu beliau lebih ke jalur itu, tapi sebenarnya beliau orang alim ulama. Jadi kan silsilanya itu kan Anis bin Alwi bin Ali, Ali bin Muhammad bin Husain. Lah Husain ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Hasyim juga guru. Jadi sanad keguruan Mbah Hasyim di antaranya itu ngaji Mbah Mahfud Termas, terus ngaji Habib Husain Al-Habsyi, terus ngaji sengarang Tarsihul Mustafidin sini Alawi bin Ahmad Asgar. Sekarang kitab Tarsih Sarayana itu kan dua, ada cara muka ini ada dua, ada Yana, ada apa? Tarsih. Ini Tarsihul Mustafidin. Wani gua Hasyim alimi. Ketika di Indonesia ngaji Mbah Khalil Banggalan, teng Mekah ngaji. Jadi makanya terus Jombang, Solo, Hadramaut, Mekah itu sak jalur itu jalur sanad. Ya alhamdulillah Mbak Mahfud punya putra Gus Muhammad yang dibetul langsung Mbak Munawir Jogja. Mbak Munawir itu teman dekatnya Mbak Mahfud. Mbak Mahfud kabundut, Gus Muhammad dibetul Mbak Munawir dan Jogja. Dalam nikah kalian tiang bedengan, di putra Ki Harir dari Gus Muhammad. Jadi dunia Mbak Mahfud buat tentang termas malah terkodi bedengan dan gimana. Jadi sebetul Mbak Munawir Jogja. Jadi kita ini alamin latin wafida wa ala sanatin wafid sarang, Jogja, Krabya, semua itu sangat sakit. Nanti nyindoknya di Mbah Mahfud. Kalau sebelum poro keluarga itu ngerti ini dipen kita ini ala silsilatin wafida wa ala namatin wafid wa ala manhajin wafid. Sekarang Solo besar lah, bu hati senara nyongkone Solo itu piye hubungannya. Bocah orang ngomong. Tibah banyak Habib Anies itu muftis Syafi'i. Yang dulu juga guru-gurunya Mbah. Ya normal sekali kalau hubungannya dekat sama kita itu apa? Normal sekali. Jadi ahli bed yang alim fakir kekuat, patah sangat. Nah, sekarang Sulam Taufik rumah sama musuh, itu BKB. Abdul Wahid bin Husain. Oke, Husain bin Abdul, Abdul bin Husain. Abdul Wahid bin Husain bin Taufik. Sekarang apa? Sulam. Berro. Kerana benar-benar bahagia. Biasa itu musa Indonesia kita ya di selapno kitab sulam. Taufik mukiyai kiai kapel sunan ada macam sulam. Kulo es kecelok kiai ngalih. Kue mulai sulam Taufik. Sangkin Taufik dua puluh ambek singaran. Di sana di pulau macam sulam Taufik. Tapi orang ngalih macam macam. Kau es pinter dia. Kecuali alasan raiso tak maklumi. Tapi kalau semua nanti dia cilek-cilek ni musa lain macam sulam Taufik. Ara iso kosongan ya jimbro anda. Mulane kula matur nuwun wek pedhok wis matur nuwun. Nulung. Senulung manut jimbro. Dene di marani cek karo iki. Wal ardilan to. Pak bom cung bumi. Nak kula sing roh langsung makno ya anduk wis kula tak eling. Kancaku sakel. Paman saroko albedo taing anduk. Gurune ku kakek. Cung elekku kok anduk. Makno wegon. Ndak kowe anduk kan tulisane padha. Kula di kancaku di Jakarta ngaji teng sana. Karena dia ngaji cek cilik-cilik kan maca guru. Gurune akhire guru. Gurune pertama itu ya cek Gus Nuntun. Cok maknoku kok endok lho, Cok. Mboten Pak Gen kok aduk. Sesuk <Sese-sese> gurune diaken-aken. Oh, iki maksudnya kok endok tapi diwaca. Manen pegon ora siko. Manen mano pegon ora siko. Mane kata kiai sing do kliru khotbah. Saat ini ki dunia pun rusak. Senengane midang ngetaken musik gruncung. Mereka kerancak tarik aku apa? Seguri gue, seguri kan serok pengalaman. Kerancak bah kerancak. Dede baca pegon musik gruncung. Tambah pun cerita agak ngono. Mana ada zaman, mbak zaman ku wong kliru ya, kayak mereka ono biaya ini. Ya mana pegon, jadi korbannya ya. Tapi petuk ya nulung, tapi korbannya ya. Nah gaji guru no tetap korbannya ya. Wati ini demi wet alu. Ini cerita bangun buat terbuka raga. Congkok alu, neng Arab pura ono alu. Alu sing gunutu gabah itu terus terus ora alu. Cung neng Arab pura ono alu cung. Itu zaman mbak anak. Muridnya kan moco, di bener bang, orang ada alu jauh yang ngara elu, lah enggak bang, wet elu kena di gua alu malah bantah-bantah sana jadi, ini dewe bang, ya enggak sih moco wajah roti lan lapang jadi mesinnya walang, tapi nulisnya keliru, lapang baru di sana ada guru nih cung walah cung lha nggih mbak walah sing ning lawah repot makno mulane kula suwun jenengan gak apa-apa kanggo makno mbak Misba petuk mboten nggih sae dhewe nulung jenengan tapi yo digurukno mbek kula aja kok nek ana walah ana lho ana bom ana setengah-tengah wis jembrok yo dituku tapi digurukno. Wati ini demi wet alu, alu kok. Elo dong elo, nanti bawa telur kena tidur. Bantah. Nak kula tau Dewi ndok kembe andu. Nah, nak sing terkenal guyonan ning sarang. Wong iki lan celing. Mergo celeng. Celeng gak diwaca celeng. Caleng kan jim di titik itu lho. Iya. Matanya caleng tak jeling. Salkin diri lan. Terus guru deh. Apa tuh? Caleng. Ya tuh. Nge caleng sing jeling. Bapak kula niku tak pake lho, bapak kula niku tenan iki kisah nyata. Bapak kula niku baca Al-Qur'an teng Mbah Beki terus teng Kudus, teng kene kajen teng Kudus, badhe niku teng Sarang. Yen teng Sarang ki alim niku kali sing masyhur iki Mbah Zubair. Ki alim alama terus wonten kiai Mbah Imam. Mbah Imam terkenal wali tukang maca napa? Tafsir Jalalain. Mbah Imam ku ape Mbah Umar. Mbah Umar Faruq. Bapak tesih menangi. Bapak ngawasi teng besuke, tapi riyan kiai kan agar mondok teng mus ngaji teng mis biasa ngan sama ngge. Singkat cerita itu bah Imam kan sange ngalim itu makna ora dimaknani, kadang dimaknani kadang ora. Laisa birra an tuwal, laisa ora ana bal bir bir. Jare sate sing guri-guri. Nang ngundang bapak. Tapi gak ngawi tapi kok bir. Laisa ora ana apa bir bir an tuwal. Pabriknya gak gawe tapi kontek. Bir ya dimana nih? Bir. Jadi kaya kuno itu unik. Ya bir lah dimana nih? biru ke api anda ada di mana? Ada seorang novel bir terus sih gurih entah tapi apa terus jadi ke situ kagawe banis kagawe oke di saya guys nambah maksum lasem itu kan nggak maksum apa Bali lu seni mana jadi orang di jam ngaji loh kan nambah maksum kita tutur sejarah jadi malah nih kalau nih bangun bajuber ian gak di jam kalau menangi bangun bajuber buatan kalau buatan menangi bajuber tapi menangi cerminan bajuber ian bangun akan sana ngaji ujung ujung ngaji malah kalau saat ini kita naruhan kadang-kadang jam 10 kangkang tak jam ngaji kadang di luar jamnya tak jam ngaji tentu sing gede-gede ini gua bah maksum ini kadang-kadang jam hari saya ngaji terus bocah nih pondok bareng jam 11 ujuk-ujuk kolam musa dan dom layu nih ngaji jadi gak ada jam jadi bocah sih agak terus walaik nih pondok saya nanya ngopi rokokan lah berkong bah maksum dia mantel mantel seneng tapi uang mau ajis kesuan murid dan guru farka uba over rokokan ria lalu curi bah maksum ini kisah nyata kalau diceritain murid-murid, Bapak Masum nggak ngunjuk kopi, kenapa? Satu mau ya, mau jorok ini apa? Mau ya, yang gelas bubur di sini kok kompreng itu, yang tau kok seng kita ngaji terus ganti jeda, ini jeda ngopi karena ngopi, orang santri ini kok pelirap kepen dong, ngopi santri ini kan, santri rata-rata kan rukin tutup-tutup, gelok-gelok mergetap eh, saya nggak pernah gak pemani santri ini kan gak kebayang baju pede ini itu dijaluk meneng jadi gak langsung tahu ngopi tiba itu kalau santri bilang ngopi itu kepengen warung lu saya ngeyak aku ngawur lagi dan santri aku bantu ngomong aku gak ngopi tiba kayak bisa kayak alim bisa cek ikhlas hubungan dengan murid tu tapi kalau saya tu joko karisma pakai alim itu apa ngomong itu atau cari joko wibawa berkali mak wibawa di mana ini bisa tu senang kuyan bermurid ini tu biasa cuma saya baca mal fana fana baca mal ini saya pondok kilatan ni ni apa tu kalau apa sebenarnya? Baca anda? Bawa tanpa kena ajar nabi rasa ni bawa tanpa kita. Baca anda. Santri ini baca malu lebih sekilatan. Jadi apa jenisnya? Sega PTE baca malu nak mangan segani santri. Ia masak buat yang pawon. Angin seagen santri itu. Antri kan cepangan PTE ini kan kawan gue bilang PTE ini mau menamai itu harus. Singkat cerita itu ibadah terus baca bal tak kisah nih cung nak kawan gue mangan apa mangannya santri ya halal cung sebelah gue nunggu kita kok mangan segani santri sebelah. Waktu saat sih mangan berapa PTE wedus. Karena santri sih beli beli ya dah halal loh. Baca malu gak tahu duko. Singkat cerita beliau rawon yang majlis tapi gak murah. Tapi rawon yang majlis tapi murah nang gak murah. Kita tahu duko. Tapi nggak ramu. Santri si guri-guri cerdas sih mesti berkorak waktu. Mumpung baca malu dimaksud pitik merembet. Dikit cerita buat tenan berada itu lebih cerita di santri. Akhirnya si guri cerdas. Bah, wedhuse mangan sego, Mbak, halal, Mbak. Maksudnya bisa masuk kok edah agar masakan sego ya. Terus baca aja, yo kegedan itu. Jadi santri di sini sangat agar pikirin saut-saut. Akhirnya oh nak ngono kok edah gak ngono sing gede. Jadi di sini oke di sini ikhlas itu ame. Lah Mbak Mahfud tak ngaji mbek rokokan. Kuwi wis wani dhewe kok ngarep Mbak Mahfud sempat GR kok sregep sih. Bojone mergo rebutan iki pare. Mbak ngaji kan mbek rokokan. Separuh ditakok. Tapi rebutan dhewe kok ngarep. Jadi kiye keliru ya, kenapa Mbak Mahfud capian. Jebule. Mbak Mahfud nanti cerita kok. Nyai ku latihan ya. Kadang kiai pertama ya salah barang aku ya salah berat banget. ya itu nak perainan. Ono santri ramula itu tahu diarani pinter. Caser kebun perainan kok gak mulai. Sempat kusnudar itu sempat, tapi gak kuat suwe. Suatu saat orang sini celo, cung perainan kok gak mulai. Dan anak tengok makan ngaret ya, bah. Langsung gak situ, gak kusnudar gue. Nyongkol itu caser ke perainan kok gak mulai. Jadi bangun sempat kusnudar bertahun-tahun. Suatu saat lalu orang sini takoi, cung kena opo kok perainan gak mulai. Nanti ngomong malah kon ngarit ya bang. Saya juga baru agak mulai nol. Mulai cum, mulai. Gimana ngomong tuamu? Jadi saya gak serkep malah kon mulai. Ternyata si tamunya bergoge dari. Kon ngarit. Jadi Mbak Makrus, Mbak Mun, tahu nyongkol yang beri pengharap. Nah, gue pengharap itu status itu. Karena aku yang rokokan. Jadi yo makno bedok lah, makno kamis bala tapi digulok aja. Ya ono bom, ora ono alu, ora ono andu. Jadi menghindari makno apa? Bom. Tapi bumi itu kan ya. Nak endok. Celeng. Tapi lah ta Jakarta nang iku lho, makna niku gak anggo pegon, gak anggo paten. Pak ya ora. Dadi makna kitabe ku lucu ora ta Jakarta Jakarta kitabe lucu. Paten oleh makna niku. Pas kiamat wis sama saja. Berkata kok gak semua ngono, gak paham apa. Padha wae. Dadi nek kon maca lucu akhire gurune guru. Karane ya ta aku bener ta Jakarta kok repot daripada resiko bom sak. Baiklah jalan mungkin nanti kan entek atau silang sopah biji sopoh keluarga Engson karena mungkin nopal kau doh berusaha balak nanti kata sumat Engson keluarga kue sentek atau no tapi sekat dihormati kanal kau doh alamati ibunya begini tidak isangi begini biro-biro kita wabola batilah wa ilan tindeye biro-biro hawa nafsu waktilah filah kau ilan tidak ini biro-biro kita wabuguri rumilan pertelane rom wabuguri ya kemenangan rom nanti pun ajaran ngantil kulo. Saya ini contoh sing nyata. Uang akidah bener baru kayak kitab sulam tau. Uang baru kayak bener baru kayak kitab akidatul awam. Sing arang di saya sendiri Marzuki. Mulanya akidatul awam ditutup nganti ngendikan wahadihi akidatun muyassar. Terus walil awami sahlatun muyassar. Terus nadi mutilka Ahmadul Marzuki mayantami lisodikil pasduki sing nandono kitab iki Ahmad Marzuki wong sing nasabe tok iso dikil Marzuki manane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi sing disifat sotik masduk namung sing tetep itu kitab dikarang Habib sapa sing iso padha endi ya sing ra utang jasa sampe sulam wong alim di sing ra tok barokah sulam ambek kitab akidatul tentu Allah juga adil juga buat ulama-ulama sing non hafid kata sing aran takrib pondok ndi sing rautan jasa be kitab pondok ndi sing rautan jasa be kitab dunia itu sing aran non hafid nanti kita setengah-tengah penting hormat para ulama para wong sok kok wis terbukti manfaat sapa sing iso buka kitab akidatul rais ora ben ahli sunnah jamaah khas ya akidatul beliau dari awal wis ngendikan awalnya bila abdul bismillahirrahmanirrahim terus berulang-ulang terus satu usai itu terus beliau mengatakan itu wa ali wa sobi wa mantabi sabi lati il haqi huir muhtati beliau dari awal terus kita pikir tak kena wong sing anut para nabi, para sahabat, para keluarga nabi huir muhtati sehingga cara berpikir tidak bid makanya Habib itu penjaga supaya umat ini tetap ahli sunnah. Makanya di negeri disebut wahadihi akidatun muyassaroh walil awam ya walil awam wahadihi akidatun muktasaroh walil awam sahlatun muyassaroh nadi mutilka ahmadu marzuki mayantami disodikil wong sing nasabe iku tok asodikil akhirnya rasa cerita bahamu bahamu ramenari semenang ayo woi jadi gigi ayo akhir rasa cerita wa anau tingsun amadun jadi pengaman di asabi jadi bro-bro sahabat Faida dhahabtu mongkon alikane wis ilang ingsun. Aimitu tegese kabudut ingsun. Karena mengkono wal kodok kerusaan walasan. Jadi Nabi itu penutup pengaman kanggo sahabat. Sekali Nabi kabundut, sahabat itu banyak ngalami mas Allah panin minal fitani sing bro-bro fitnah wal khurubi lan bro-bro perang masyhur. Sawise Nabi wafat ana perang antar sahabat ke Sidina Ali Muawiyah. Iki siko pekersane pangeran. Mergo pengamane wis ter kalau cara tutup wis kebuka Nabi wafat. Wis Nabi wafat dewe Nabi kanal kodok Allah foto iku ana ketuane kabundut antar alumni wis beda-beda iku wis sunatullah ora usah disesali kaya Nabi kabundut sahabat akhire beda itu akhire ana sing perang macam-macam wis muga dawuh Nabi bi faida dhahabtu kanal qada ala ashab minal fitani sing bro-bro fitnah wal khuruf lan bro-bro perang wartida diman lan murtate wong irtada kang murtad sapa niku kaum Musailamah al-Kadzab ni kaum Musailamah al-Kadzab kata sing nama murtad waqtilafil qulubi lan dadine bedane pira-pira ati. Ini sing terakhir wajibane uti gunung amanun niku dadi pengaman di ahli lati ke di penduduk bumi. Faida dapat mon kalian tak apa gunung. Entah ya di bulldozer di semen. Ayo jebal kana mongko ana apa alqada kerusakan iku ala ahli arti gunung iku patoke bumi. Saiki don kanal kodok ala ahlil